geulis di moyang geulis, nu kumaha ari nu geulis, lain geulis ku pulasan sumangga geura lenyepan. Kitu ge kami umaya manawi ngajadi bahan muatan kapribadian darajat kawanitaan. Mojang geulis bersih hati, kata titi tur tasupi, kara sirik sarang hiri, kara jalir kana janji. Mengukir manah na pengku, kara gaduh raos angku, alat na kuku yang geulis di mojang geulis, nu kumaha ari nu geulis, lain geulis ku pulasan sumangga geura lenyepan. Kitu ge tami lumayan manawi ngajadi bahan yang geulis bersih hati, kata pipi turta surti.